Ya, pertanyaan tentang ain. Ain ini memang suatu hal yang ya kita katakan aneh ya, cuma nyata memang. Nabi mengatakan al-ainu haqqun. Al-ain itu hak. Mungkin untuk masyarakat kita orang belum begitu memahami maksud daripada itu, karena memang di masyarakat kita kurang dikenal. Tapi kalau di masyarakat Arab itu sangat dikenal. Al-ain ini hakikatnya ada orang-orang yang memang diberi hal yang lain pada matanya itu. Lainnya itu apa? Lainnya itu kalau dia memandang sesuatu dan takjub, malah bisa mencelakakan yang dia pandang itu. Ya, terkadang itu dia memandang karena memang ada unsur hasad, tapi terkadang juga bukan karena hasad, tapi karena takjub. Jadi gak selalu karena hasad. Nah, dan itu kalau di masyarakat Arab nyata sejak zaman dulu ya, sampai zaman Rasulullah itu terjadi seperti itu. Bahkan zaman-zaman sekarang, kemarin saya baru ketemu orang ya keturunan Arab ya, dia cerita tentang bapaknya dia atau mbahnya dia. Nah, dia punya mata yang seperti itu. Ketika dia melihat seorang minum pakai gelas itu, gelasnya bagus, dia ngomong ke teman-temannya, lihat gelasnya bagus sekali itu. Itu langsung pecah gelasnya. Takjub dia, bukan karena hasad. Dan yang sana langsung tahu dia. Orang itu marah kemudian bilang, jangan asal muji seperti itu, katakan masya Allah, masya Allah. Ya, di zaman Nabi juga pernah ada orang-orang yang dikenal seperti itu. Nah, terjadi ketika itu ada anak yang tiba-tiba sakit setelah orang itu lewat dan melihat anak itu. Maka Nabi mengatakan setelah anak itu sakit, mintakan dia air wudunya kalau enggak salah, atau air mandinya begitu. Nanti untuk mandikan anak ini. Itu salah satu pengobatannya. Tapi untuk pencegahannya, hendaknya orang yang punya mata seperti itu, dia menyadari kalau takjub, kalau melihat sesuatu yang seperti itu, dia hendaknya mengatakan masya Allah dan semaan yang tabarakallah dan semaan dengan itu. Ya. Dan ini juga Allah telah isyaratkan dalam Quran ya. Dalam surat Al-Qalam la yuzliqunaka bi absarihim, yani maksudnya bahwa orang-orang kafir pun mereka terhadap Nabi itu mau mencelakakan dengan cara pandangan mereka itu. Nah, ini memang hal ini memang betul-betul ada. Dan memang kalau secara akal ya gak masuk akal kok bisa gitu ya. Tapi itu memang ada. Memang ada. Hah? Iya, dia bukan belajar sihir, bukan, dan itu bukan sihir. Dia bukan upaya, dia, bahkan dia pun kalau bisa pengin enggak punya gitu, cuma memang lain mata dia. Ya. Ya. Ya kalau dia bukan karena hasad ya enggak berdosa insyaallah ya. Cuma dia, kata Nabi kalau dia diminta untuk air mandinya atau air wudunya itu ya. Iya. Untuk pengobatannya itu. Untuk obat itu ya. Kalau ciri-cirinya fisik ada enggak? Ya, enggak ada kayaknya ya. Ya mungkin pengalaman aja itu, kalau sering kayak itu ada ini. Kalau enggak. Air mandinya ya. Iya. Air wudhu atau air mandi, Allah, nanti saya kurang ingat. Tapi faidah tusil itu mufaksil. Kalau kalian diminta mandi, untuk airnya itu diambil, kasihkan. Minum.